Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, hafizuni wa hafizukumullah. Alhamdulillah kita senantiasa mengingatkan atas betapa besar anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yang mana kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang berupaya dan berusaha meniti jejak yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ini adalah jalan yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Kenapa kita ingatkan ini? Karena semakin semaraknya orang-orang yang ngaku di atas al-haq, yang ngaku di atas kebenaran, akan tetapi jauh amalan dan perbuatan mereka, bahkan keyakinannya, dari apa itu Islam. Nas'alallaha at-taufiq. Kita senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan taufik sehingga tepat dalam berbuat, sehingga tepat di ketika meninggalkan, tidak ifrat, demikian pula tidak tafrit. Barakallahu fikum. Kemarin telah kita baca di antara kelakuan orang-orang jahiliyah adalah celaan mereka fi ba'di salihin, terhadap sebagian orang-orang saleh, bi fi'li ba'di muntasibina ilaihim, dikarenakan perbuatan sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada mereka, sebagaimana celaan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam, celaan orang-orang Yahudi Nasrani terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak bisa dinisbatkan kelakuan sebagian orang-orang yang mengaku berintisab kepada mazhab yang empat, dikarenakan perbuatan sebagian pengikutnya. Jika satu atau dua orang melakukan perbuatan nyeleneh, kemudian dinisbatkan, ini Hambali, karena yang melakukan orang-orang yang ngaku bermazhab Hambali, padahal itu adalah oknum. Padahal Imam Ahmad rahimahullah berlepas diri dari perbuatan-perbuatan semacam itu. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala Al-Mas'alatu Al-Isrun, permasalahan yang ke-20. I'tiqaduhum fi makhariqas saharati wa amsalihim annaha min karamatis salihin wa nisbatihi ilal anbiya kama nasabuhu li Sulaiman alaihis salam. Keyakinan mereka, orang-orang jahiliyah, tentang kejadian aneh yang dilakukan oleh para tukang sihir dan semacam mereka, bahwasanya itu mereka masukkan dalam karomahnya orang-orang soleh dan dinisbatkannya perbuatan tersebut kepada para nabi, sebagaimana mereka menisbatkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Mereka meyakini apa yang mereka sebut dengan khawariqul adah atau kejadian hibat yang di luar kebiasaan yang dilakukan oleh para tukang sihir. Mereka menganggap bahwasanya itu termasuk karomah dan menisbatkan hal tersebut kepada para nabi, sebagaimana mereka menisbatkannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Al-makhariku hiya al-umur al-khariqah lil'adah wala yakdiru alaiha illallah. Yang disebut dengan al-makhariq itu adalah perkara yang menyelisihi kebiasaan dan tidak mampu melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza jarat ala yadi nabiyyin fa hiya mu'jizatun. Apabila hal tersebut, kejadian hebat luar biasa tersebut, terjadinya pada para nabi, maka namanya mu'jizat. Seperti Nabi Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya tongkat yang biasa dipergunakan untuk menggiring binatang berubah ketika itu menjadi ular. Namanya mukjizat. Demikian pula ma'inda Isa alaihi salam, apa yang ada pada Nabi Isa alaihi salam, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit kusta, bahkan ihya'ul mauta, bisa menghidupkan orang yang sudah mati bi'idznillah, dengan izin Allah. Semua itu karena terjadinya pada nabinya Allah, sehingga disebut mukjizah. Demikian pula apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang namanya membelah bulan, apa yang namanya keluar dari jari jemari beliau air, apa yang namanya apa itu susu satu gelas cukup untuk 80 orang bahkan lebih, dan banyak sekali yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang a'dhamuha, yang terbesarnya adalah Al-Qur'an. Maka itu semua dinamakan mukjizat. Sehingga yang namanya mukjizat itu adalah kejadian yang di luar kebiasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada para nabi dalam rangka untuk menunjukkan kepada umat kebenaran risalah yang dibawanya, atau dalam rangka untuk membela agamanya. Barakallahu fikum. Di mana yang namanya mukjizat itu di antara perbedaannya dengan apa yang lainnya, tidak mampu yang lainnya untuk melakukannya. Bagaimana tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Quran. Manusianya, jinnya, bahkan jika mereka bersatu padu untuk mendatangkan yang semisalnya, tidak akan mampu. Ini mukjizat. Adapun yang dinamakan dengan apa itu karamah, ama idza jara khariqul adati ala yadi abdin salihin taqiyyin mu'minin, wa hadza yusamma karamatun minallah. Adapun apa yang terjadi, kejadian luar biasa, di luar kebiasaan yang terjadi pada abdun salihun, hamba yang saleh, mukmin taqi, orang yang beriman lagi bertakwa, maka itu namanya karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma li hujjatin fiddin, hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan ada kalanya untuk membela agama ini, wa imma li hajatil muslimin, ada kalanya karena kebutuhan kaum muslimin. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau mengirim pasukan ke luar daerah, di saat itu hari Jumat, pas apa terjadi penyerangan, kaum muslimin menyerang orang-orang kafir luar daerah, sementara Umar bin Khattab sedang khutbah di hari Jum'ah. Dengan karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, ketika itu Umar bin Khattab menyaksikan kalau pasukannya terdesak. Terdesak, mau kalah. Sehingga sambil berkhutbah, yang ini di Madinah, yang ini di luar negeri sana, pasukannya, Umar bin Khattab mengatakan, ya sariyah al-jabal, al-jabal. Wahai pasukan, naiklah ke gunung, naiklah ke gunung. Sehingga pasukan ketika itu pada naik gunung. Sehingga orang-orang yang mendengar khutbah pada bingung. Ada apa dengan Umar bin Khattab? Tidak ada apa-apa kok. Langsung ngomong, wahai pasukan, naiklah ke gunung. Wahai pasukan, naiklah ke gunung. Ini namanya karomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang dalam rangka untuk menolong kaum muslimin atau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula kama hasala li Maryam alaihi salam, sebagaimana pula yang terjadi pada Maryam, di mana tiap kali Zakaria masuk ke mihrab, mihrab ketika itu adalah tempat peribadatan khusus yang dilakukan oleh Maryam di tempat tersebut. Tiap kali Zakaria masuk mihrab, kok didapati di tempat tersebut makanan. Ullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tiap kali Zakaria masuk di tempat peribadatannya Maryam, dijumpai di situ ada makanan. Lalu Zakaria bertanya, anna laki hada, dari mana makanan ini wahai Maryam? Qalat huwa min indillah, makanan ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam. Demikian pula sebagaimana ketika Maryam habis saja melahirkan putranya, yang namanya orang melahirkan habis saja melahirkan anak atau babaran, betapa kondisinya amat sangat lemah. Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Akan tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Maryam untuk menggerak-gerakkan pohon kurma. Yang namanya pohon kurma sebagai gambarannya seperti pohon kelapa, sehingga mungkin tidak masuk di akal seorang yang dalam kondisi sangat amat lemah diperintahkan untuk menggerak-gerakkan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiya. Wahai Maryam, gerak-gerakkanlah pohon kurma ini, niscaya akan berjatuhan rutab, kurma yang masih muda, yang masih basah. Maka ini juga termasuk dari karamah. Karena tidak mungkin, tidak masuk akal, tidak bakal bergerak sedikit pun. Bagaimana seorang perempuan dalam kondisi lemah menggerak-gerakkan pohon kelapa. Barakallahu fikum. Wa kadzalika ma hasala li ashabil kahfi. Demikian pula apa yang terjadi pada ashabul kahfi. Bagaimana mereka berdiam di gua ratusan tahun dalam kondisi, ya tentunya ratusan tahun tadi tidak makan, tidak minum. Tapi begitu terbangun dalam kondisi sehat walafiat, itu semua adalah karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Amma ma yajri mimma yusabbihu khawarikul adat ala aidil kafarah, fahadihi tu'tabaru min af'alis syayatin, fahadihi tu'tabaru minal mu'minas sya'wadat wal khiyal was sihr wa tahyili au min a'malis syayatin. Adapun apa yang terjadi yang menyerupai khawarikul adat, yakni kejadian aneh di luar kebiasaan yang terjadi pada pelaku-pelaku kekufuran, maka ini adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan syaitan. Perbuatan-perbuatan para dukun. Orang-orang yang bertipu muslihat. Demikian pula tukang-tukang sihir. Dan juga tukang-tukang sulap. Semua itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Mereka menggunakan syaitan, minta bantuan syaitan untuk merusak akidah manusia. Untuk membuat istilahnya kemudorotan pada manusia. Maka ini tidak dinamakan dengan karamah. Sehingga kalau dibedakan yang namanya karamah yang Allah Ta'ala berikan kepada wali-walinya. Orang mukmin, taqi, orang yang beriman, bertakwa, berjalan di atas sunnah dan seterusnya. Adapun apa itu yang namanya kejadian aneh yang diberikan kepada pelaku-pelaku kekufuran, para dukun, tukang sihir, tukang sulap dan sebagainya, maka itu bukan karomah sama sekali. Kalau karomah itu sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Tiba-tiba bisa. Entah dengan sebab apa orang ini karena di hadapannya ada musuh yang akan menyerang. Tidak ada perlindungan sama sekali sehingga dengan izin Allah orang ini bisa terbang. Ini namanya karomah. Adapun yang terjadi pada mereka, pada wali-wali syaitan, itu bisa mereka terbang. Akan tetapi dengan cara latihan, dengan cara lelaku, melakukan amalan-amalan tertentu. Entah puasa ini dan itu, entah apa melakukan ritual ini dan itu. Yang intinya semuanya bagaimana agar bisa mendekatkan diri kepada syaitan. Sehingga syaitan membantunya. Mana syaitan mau membantunya kalau dia menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampai dinukil. Tambah semakin jauh kekufurannya, akan tambah semakin hebat ilmu sihirnya. Ini, tambah semakin jauh kekufurannya, akan tambah semakin kuat ilmu sihirnya. Atau kalau ungkapan sekarang, ini sambil lalu saja, di ketika seorang itu tambah semakin berani nyeleneh dalam urusan agama, akan tambah semakin cepat meningkat ratingnya. Akan tambah semakin cepat meningkatkan apa kedudukan sosial di masyarakat. Jadi untuk terkenal, untuk agar mendapatkan gelar ini dan itu, pokoknya tambah semakin berani mengucapkan keyakinan-keyakinan kekufuran, maka akan tambah semakin cepat untuk dia naik status sosialnya. Ini yang banyak terjadi. Sebagaimana belum lama, biar tenar, biar mendapatkan ini dan itu, kedudukan, sehingga sampai pada mengucapkan, kalau kita mau jujur, musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Kalau kita mau jujur, musuh terbesar Pancasila itu adalah agama. Sehingga tambah semakin nyeleneh ucapannya, akan tambah semakin meningkatkan ratingnya. Tambah semakin tenar. Bahkan juga sampai ia mengucapkan, hukum tertinggi itu konstitusi. Hukum dunia tertinggi apa yang diputuskan oleh PBB katanya. Ini adalah ucapan-ucapan kekufuran. Sehingga intinya bagaimana berucap yang nyeleneh, tambah semakin nyeleneh, artinya tambah semakin akfar, menunjukkan kekufuran, tambah semakin menunjukkan jauhnya kekufuran, akan tambah semakin cepat meningkat status sosialnya. Ini yang banyak terjadi. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk itu. Mereka berlomba-lomba untuk itu. Berani-beranian mencela agama Allah. Berani-beranian mengucapkan kekufuran, melakukan kekufuran, berlomba-lomba padanya. Ini yang terjadi. Sehingga ini menuntut untuk kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah agar para penguasa negeri ini diberikan hidayah dan taufik sehingga dijauhkan dari orang-orang yang hendak merusak negeri ini maupun agama Islam di negeri ini. Barakallahu fikum. Jadi itu perbedaannya. Kalau apa karomah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-walinya yang memang bertakwa, beriman, berjalan di atas tuntunan. Adapun yang kejadian aneh yang ada pada tukang sihir, dukun, tukang sulap dan yang semacamnya, maka itu dari syaitan. Sehingga apa hendaknya seorang jangan sampai tergiur. Kenapa? Karena terkadang seorang tergiur, oh di sana ada tabib yang sangat amat mumpuni, bisa mengobati ini dan itu langsung misalnya. Padahal orang tersebut tidak sholat, orang tersebut ngakunya sholat Jumat di Masjidil Haram. Maka hal yang demikian ini semestinya menjadi perhatian. Jangan sampai justru kita tergiur padanya. Karena ketika orang itu dalam kondisi sakit dan parah, sok mengambil jalan pintas sebagai perwujudan ketidaksabarannya. Ketika ada orang ngasih kabar, oh di sana ada seorang yang bisa menyembuhkan ini bahkan secara langsung, kemudian ditempuhnya. Padahal dia adalah dukun, dia adalah temannya setan, sehingga cara-cara kekufuran, kesirikan yang harus ditempuhnya. Jadi tolok ukur seorang itu dekat dengan Allah itu bukan karena khawarikul adahnya, bukan kejadian aneh hebat yang terjadi padanya, akan tetapi pengikutannya terhadap sunnah atau istiqomahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, min a'dhamil karamat dawamul istiqamah. Termasuk karomat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba adalah dawamul istiqamah. Terus menerus istiqamah. Apa itu istiqamah? Seorang terus menerus di atas syariat, di atas al-haq, dilandasi dengan ikhlas lillahi azza wa jal. Itu makna istiqamah. Yang berat. Sehingga barang siapa bisa konsisten, komitmen, terus menerus di atas sunnah, terus menerus di atas al-haq, terus menerus di atas syariat ini, sampai meninggal, berarti dia telah mendapatkan karomah yang terbesar. Berarti dia telah mendapatkan karomah yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Bukan karena bisa terbangnya, bukan karena bisa berjalan di atas airnya. Sebagaimana yang diucapkan, idza ra'aitar rajul yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa wa lam yashhad jama'atal muslimin fashhad annahu waliyus syaitan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang, sementara ia tidak ikut jamaah kaum muslimin, di masjid-masjid kaum muslimin kok enggak nampak orang ini, maka ketahuilah bahwa dia itu adalah walinya setan, bukan wali Allah, tapi dia adalah walinya setan. Sehingga jangan sampai seorang tergiur, sehingga kasihan dari saudara-saudara kita muslim, menjadikan tolok ukur kedekatan dengan Allah dengan hal-hal yang semacam itu. Kalau hal-hal semacam itu dijadikan tolok ukur kedekatannya kepada Allah, tentunya Dajjal makhluk yang paling dekat dengan Allah. Karena Dajjal makhluk yang paling sakti, kan begitu. Memerintahkan langit untuk hujan, hujan. Memerintahkan manusia mati untuk hidup, hidup. Memerintahkan apa pohon untuk datang, datang. Dan banyak sekali kejadian-kejadian yang kalau orang melihat, dia akan sangat tergiur. Ini orang yang dekat dengan Allah, padahal dia adalah Dajjal. Jelas-jelas kafir. Kalau mati di neraka sudah jelas. Tapi kehebatannya, kesaktiannya, keampuannya sampai sedemikian itu. Sehingga jangan sampai, kita ulangi sekali lagi, menjadikan tolok ukur kedekatan kepada Allah dengan kehebatan atau kesaktian atau keampuhannya. Tapi dengan keistiqomahannya di atas syariat. Barakallahu fikum. Adapun yang setelahnya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al mas'alatu al hadiyatu wal isrun, kelakuan orang jahiliyah yang ke-21, ta'abbuduhum bil mukai wa tasbih, peribadatan mereka orang-orang jahiliyah bil mukai, yakni as-safir, artinya bersiul, wa tasbih, demikian pula tepuk tangan. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Mereka beribadah dengan apa? Berhiburan. Mereka beribadah dengan berhiburan, dengan singsotan atau bersiul, dengan tepuk tangan atau dengan seneng-seneng. Ini cara peribadatan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ilallah bil muqa'i wa tasdiyah. Orang-orang jahiliyah, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bersiul, dengan cara bertepuk tangan. Sebagaimana hal ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal 35. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah tata cara salat mereka, orang-orang jahiliyah, indal bait, di sisi Ka'bah, kecuali dengan siulan dan tepuk tangan. Sebagaimana kalau kita persaksikan ibadah sebagian kaum muslimin dengan nyanyi-nyanyi, dengan apa itu tembang, dengan uro-uro, dan semacamnya. Ini perkara yang warisan dari orang-orang jahiliyah. Mereka beribadah kepada Allah dengan cara senang-senang. Bersiul, bertepuk tangan. Maka kalau kita baca hal semacam ini, semestinya menjadikan kita itu tambah semakin bersyukur kepada Allah. Kok Allah mentakdirkan kita kenal dengan ahli sunnah, kenal dengan salafi. Ini benar-benar kenikmatan yang sangat amat agung. Karena mereka dengan apa itu uro-uronya, dengan tembangnya, dengan campur sarinya, diharapkan dari perkara-perkara tersebut ganjaran dari Allah. Kalau antum menyalahkan mereka, mereka akan marah. Saya ini beribadah kepada Allah. Saya berharap dapat pahala dengan ini. Kok disalah-salahkan? Kok disalah-salahkan? Ini perkara yang mengundang terjadinya amarah. Itu keyakinan mereka. Sehingga kita ulangi sekali lagi bahwa yang namanya hidayah at-taufik itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi. Sehingga apa yang antum rasakan, nikmat di atas sunnah, nikmat di atas tauhid, ini sulit untuk digambarkan kepada mereka, apalagi ditransfer, diberikan kepada mereka. Ini perkara yang sangat amat tidak bisa. Maka bisanya kita cuman ya berdakwah sesuai dengan hikmah. Jangan sekali-kali ketika memang hendak membantah, ini perkara yang penting, ketika memang hendak membantah, jangan sekali-kali menggunakan istilah-istilah celaan atau ejekan atau ledekan. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ini bertentangan dengan hikmah. Berapa banyak terjadi kasus, maunya ingkarul mungkar, akan tetapi karena tidak berjalan di atas sunnah, mengundang masalah. Apakah yang akhirnya digeruduk? Apakah yang akhirnya dipolisikan dengan dalih ujaran kebencian dan yang semacamnya? Maka monggo, yang namanya kemungkaran harus diingkari. Minim dengan hati kalau tidak mampu. Tapi ingat, mengingkari kemungkaran tetap dengan bahasa yang santun. Mengingkari kemungkaran harus dengan tetap hikmah. Karena pengingkaran kemungkaran, harapannya kemungkaran itu hilang, bukan nambah. Nas'alallaha assalamah wa taufiq. Mungkin ini dua perkara yang bisa kita baca. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita untuk terus menerus istiqomah di atas tuntunan dan syariatnya sampai kita dipanggil untuk menghadapnya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan.